السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد، يا ترحمات pengurus langgar Darul Majlis dan seterusnya ketua dan pengelola Masjid Al-Mu'al Al-Faham ada di depan kita, atau bapak, ibu, jamaah sholat subuh Darul Majlis yang berbahagia. Yang pertama, saya pribadi terima kasih pada pengurus Masjid langgar ini yang mengadakan kuliah subuh kali ini, dan nampaknya tahun ini baru pertama kali. Tapi kan mereka tahu, sebelumnya mereka tahu kita ini pertama kali yang menjalankan ini, alhamdulillah. Bapak biar berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk bersama di langgar atau lalu musola ini, karena kemati sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa dalam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berbeliau, dan kita semua yang tepat Rasulullah Sallallahu. Judul kali ini ilmu dan keutamaannya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini yang berbunyi, Sayyidullah na'ula inna illa wal malaikatu wal ilmi or sampai abasti. Allah bersaksi, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan malaikat serta orang berilmu yang ikut menyaksikannya. Jadi ada tiga komponen di situ. Allah yang menyaksikan diri atau jumpa tidak ada semua kebaikan Allah, lalu malaikat membenarkannya dan orang berilmu yang membenarkannya. Oleh karena itu ilmu ini penting, orang berilmu ini penting. Siapapun di dunia ini ilmu kamu membenarkan menyaksikan bahwa Allah tidak disembahkan Allah. Jadi kalau tidak berilmu tidak membenarkan menyaksikan Allah itu. Nah jadi bukan yang tuan guru, bukan ulama, tapi semua orang berilmu. Memang ilmu itu dalam teori itu ada dua macam. Ilmu yang knowledge, kalau bahasa awalnya knowledge, atau ilmu menyangkut pengetahuan sosial dan scientific methods, ilmu yang bersangkut dengan science, artinya teknologi. Jadi jangan kita mau kita punya dua bapak, bahwa ilmu ada. Orang punya scientific methods itu juga ilmu. Pokoknya di hari elektron, elektronika, komputer, listrik, TV, apa aja, pertama, kan? Itu juga ilmu. Nah, oleh itu ilmu itu sebenarnya seimbang dengan murid, dengan sains ini. Nah, mereka itu sekarang di jalan malam, ini pun lebih ilmu. Ada itu, terutama ilmu. Tapi kemudian itu lebih ini sangat penting. Dalam Al-Quran, Ya Rabbalallahu alladhina amanu minkum wa'udhu ilmu al-Quran. Allah mengangkat orang yang berilmu dengan derajat dan tingginya. Bagaimana ilmu di bidang sholat, di ahli, derajat terangkat. Ilmu di bidang pembangunan rumah, ya yang terangkat derajatnya. Kalau ada dia, yang terbang rumah. Dan orang ilmu di bidang penggunaan air, teknologi air, jenis jernih. Kalau ada dia, jenis air, itu sama. Ini kan air terharap di jalannya. Nah, dalam badan, buat hari-hari dan teman itu. Nah, ini kalau saya jadi ilmu itu banyak, bukan ilmunya. Nah, oleh karena itu, coba kita melihat kemajuan ilmu ini. Rasulullah SAW duduk saat ini, ada di panggil dari Rasulullah, namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini galerinya Abdullah. Galerinya itu Abdullah, tapi namanya Ibnu Mas'ud. Dan pengalaman tadi, banyak hadis yang dikeluarkan, perawinya Ibnu Mas'ud ini. Lalu dia suka, ayah Ibnu Mas'ud. Duduklah kamu di majlis ilmu ini. Jadi kan majlis ilmu orangnya, duduk masjid ilmu ini. Nah, lalu setelah itu Ibnu Mas'ud duduk. Gak usah kamu nulis, gak usah kamu membaca, duduk saja. Gitu itu Rasulullah. Lalu Ibnu Mas'ud baca, gimana Rasulullah itu kerja? Kamu pahalanya lebih besar daripada salah seribu utal pahalanya. Lebih besar dari seribu utal pahalanya. Baru itu besar. Ya, kalau mau tugasnya sakit, kembali pulangnya. Jadi duduk aja. Menerangkan itu. Menulis ada, membaca ada, duduk aja. Nah, lalu Rasulullah berkata, kita dapat para sahabat. Ujar Rasulullah, siapa-siapa yang duduk ini, saja di misalnya ini, pahalanya 1000 unta. Saya kumanya unta berapa harganya itu? Ela gostaria de estar com você no teste, você é roupa assim, eu corri com uma letra de escutar, a braça por escutar, mas está por direto, na nilénia de situ, uma parte. Lá não está a parte que anda ali, lá no estômago. E a dona, no estômago, assim, a palavra é lá, deu pulando, e já não pulando, e aí, para o papo, não é para a gente, não é para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para ya jemaat, itu masuk ini adalah penyawaanku. Jadi nyawanya Rasulullah tergantung cuma itu. Kenapa? Karena Nabi itu masih yang ada kita itu ajudan Rasulullah. Nah, membuahkan tanda Nabi itu yang datang ke masjid tanda yang disuruh pakar ikuti ikuti. Nah, jadi kalau aku jumpa dia, nggak tahu tipe dikasih ikuti. Jadi sebenarnya dia tiga. Kalau itu ajudan tuh. Karena beberapa tahun itu masuk menu, tersisir semua. Semua hutan-hutan berikut mulai-mulai kumpul-kumpul itu. Sekarang itu masuk berdiri. Ah, jembat itu masuk. Jadi Rasulullah secara kaitan. Tidak pernah satu orang pun yang melihat Rasulullah buah ini. Dia melindungi itu. Nah, ini itu masuk tempatnya itu. Nah, lalu apabila Rasulullah yang ada minum, dia masuk ke teman-teman. Jadi dalam tanyawaan oleh Rasulullah nanti. Dan jika baik itu, dia ada Rasulullah ini. Ah, sebaliknya mungkin karena yang ditanya di dua. Cuma kita ini ya, kita aja lah. Nah, ini yang bermaksud. Dan yang bermaksud ini dikembangkan. Berarti pentingnya kita hadir ke masjid taklim. Dan ilmu ini bahwa kalian, Indonesia, kita berbicara waktu ini. Indonesia itu terimpin 127 nomor jasa pendidikan. Coba lihat, tidak. Amerika tahu ya. Setiap satu orang periksa satu juta Irak, itu 600 ahli di bidang kimia, ahli di bidang taklim. Sehingga Irak itu Amerika tidak berani. Bahwa itu memberi kepada Amerika. Irak sekarang maju. Irak itu 1.400.000 disebut oleh dunia. Karena Irak tidak berani. Mereka maju Irak. Nah, di bahasa Indonesia belum ada itu. Teknologi, ilmunya. Nah, Indonesia ada. Arab Saudi itu timbul. Arab Saudi hanya 1.000.000 orang. 604 orang. Indonesia ini hanya dapat tahun belakangan tadi 15 orang yang masuk ke universitas untuk sekolah di Arab Saudi. Antaranya hafal Quran dan ahli di bidang bahasa. Kalau bisa masuk perguruan tinggi itu. Nah, di sini selamat bangsa kita yang belum bisa maju dengan pendidikannya. Nah, sekarang kita mau 1.000.000, berapa yang perlu? Berapa? Apa? Yang 20 juta orang ya? Berapa 20? Nah, dia kan beri kita nih, tahu itu. Nah, kan dia di Libi, di pusat-pusat teknologi itu sama okay. Kita ini memang kalau sekian orang seberapa 1.000 orang itu 70% itu usahanya nih pegawai ya pegawai ya berapa ya guru ya apa pedagang 70% dan 20% apa dan 20% itu masih orang yang guru yang 5% itu beribadah yang 5% lagi itu kekayaan jadi berarti yang 5% ini kalau orang satu orang di sini, berarti 20 orang orang masjid pelanggan. Cuma kita hitungnya satu orang, berapa yang ada di ini belum pasang. Kalau belum pasang, oh, persentasenya. Nah inilah kita suka di ke dunia semua, dan kok sampai ke negara kita pengembangan. Nah ini dari pengetahuan. Dan kita ini sebenarnya yang apa Quran itu, di komunikasi positif, paling 2-3 nya. 360.000 penduduk. Bahwa yang apa orang paling ketiga yang tampak. Mengapa orang? Bahwa tadi kan ini mas Pak Om, kita lakukan mata ya. Jadi tulisan lagi nih, baru saya ini tak mau bayar aja apa-apa. Jadi kita buka apa? Kok ini tulisan di muka ini? Hanya kabur kan ini, begitu kan? Banyak kan? Rusak dari kamu beda. Nah ini satu contoh aja, bro. Kita apa itu cuma apa nanti? Apa bagian jadi kita kalau apa kan awal, apa macam? Nah maka itu nampak. Ikhra bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu itu ada yang baca. Kita di dalam ini ada orang baca. Nah, suku kita mata melihat nanti mereka sendiri awal mata. Saya masih untuk gara-gara ini melihat tu. Kalau tu senang, ayat itu ada dalam hati. Hukum di konstitusi tahun 1960 ya. Kalau mati ada rasa ada dosa dari saya, pasti mati. Ya Allah, kalau mau tahu mati, aduh bahaya kan itu. Ya Allah, kalau aku lihat oleh mati. Nah ini kan, jadi bayangan mata itu pasti kan. Itu, bismillahirrahmanirrahim. Malah, baca oleh kamu, itulah bismillahirrahmanirrahim nama Tuhan kau. Jadi yang ilmu dipelajari pertama kali untuk kita Al-Quran ini ilmu tentang mengenal Allah. Ilmu bahwa ikhlas dengan Allah. Mengimani dengan Allah itu pertama kali. Siapa ini? Bagaimana orang ibadah dengan Allah? Bagaimana tawihkan Allah? Bagaimana Allah di mana? Bagaimana sifatnya? Bagaimana penuhannya? Bagaimana kita dengan Allah? Nah itu yang pertama kali. Ya Al-Quran ini. Jadi ilmu apa aja itu dulu. Caranya membaca, membaca suatu, membaca budi, membaca lemakian tempat ini dengan Allah. Nah ini yang pertama ya. Kalau tadi misalnya, yang kedua apa? Yang kedua adalah kita mengkaji tentang manusia. Manusia ini gimana bentuknya, apa? Kalau belum kaji manusia, baik kebaikan Allah. Oh aku ini kayak ini, nah itu, palingnya mandung, orang ada tuh, oh aku kebaikan Allah. Kalau ujar, bahwa aku orang ada kebaikan Allah, kebaikan Allah. Kalau di bagi itu yang ada, orang paling berat Allah. Semua ada yang masuk balik ke malaikat. Ini kajian tapi tidak ikhlas. Ada yang saya malam yang baru kita akan belajar dengan alam. Ifra berbuat alam. Baca ilmu dengan kemuliaan Allah. Nah, ini kembali kepada bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana akhlak dengan Allah. Ini ilmu yang boleh kecil. Jadi bagaimana mengetahui dengan Allah, bagaimana mencari pikir dengan Allah, bagaimana mengetahui dengan Allah, dan mengetahui dengan Allah. Baru untuk ilmu ini sebenarnya. Ini pengkajian dalam Al-Quran. Kita nak berzikir. Berzikir itu ada ilmunya kan? Nah, menuntut pertahuan ini. Berzikir itu yang pertama, berzikir kita dengan Allah nih. Yang pertama, kemudian berzikir itu, kita harus duduk dulu. Ada berdiri maksudnya. Yang berdiri apa aja orang. Kalau duduk, paling bagus. Dibat duduk, ya jadi baca, berniat. Berzikir. Ilahi anta maksubi, wa ibaqa anta maksubi. Itu niatnya. Semua perkara dengan ini datang pada Allah. Tidak ada yang boleh cabut dunia ini. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang pertama kali. Tahan Allah. Karena kita ini sering menjadi kepada Raja Allah. Tapi kita ini dia. Dia tahan. Ini makhluk kepada dia kan. Dan tak aja. Tapi punya ucap itu syukur. Nah ini. Setelah itu apa lagi? Lalu kita mengucap. Waktulah dengan waktu. Walaupun ada ulama. Tidak perlu mencari waktu. Tapi lebih baik lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bersama dengan Rasul. Terlah pun itu pun ini. Baru kita membaca istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu saja yang paling. Yang pertama bersihkan dosa pada lahir kita. Itu mata, telinga, perut, apa segala macam. Hilang dosa itu. Kita bertahan baca lagi 7 kali istighfar. Tahu lagi kemenangan dosa-dosa yang berkarat lepasin kita. Lepasin kan berkarat dosa banyak. Dia itu yang hasrat, lupa apa, lupa apa yang ada dosa. Jangan lupa, hilang, baru baca Fatihah. Baru baca Allah tiga kali. Baru, Abdul Jiki, Ba'lam, Annamu, La ilaha illallah, Abdul Jiki. Nah itu menurut satu teori. Kita salah kita, pakai indah. Karena banyak tarikat, tentu bentuk tarikat ini. Saya cuma jalan, menangkan Allah. Nah, itu yang kepajang, apa-apa, dengan apa, setelah aja. Aku itu berdiri kepajang, seluruh kepajang itu belajar kepajang, sejak padat, di tengah dia. Maksudnya Allah tinggal ya, saya tadi jauh ya, oleh, tidak pak, ya gue jauh, ya, kepajang. Nah, itu kepajang, kepajang, kepajang, kepajang, kepajang, kepajang, kepajang, putih, kepajang, apa, kepajang, Allah, ada tahu juga, apa, yang kepajang. Itu belajar juga, bapak, dari sikir. Nah, itu ilmu, ilmu yang kita tadi. Nah, karena ilmunya itu begitu ya, kita akan begitu. Saya dapat berkata ini memang ilmu itu banyak menenangkan. Nah, ini pendidikan, selama itu. Guru itu punya pemerintah 20% dan APBN. Itu ditambah dengan, apa namanya, KI, APBD. Sehingga banyak guru itu. Tapi sampai sekarang guru itu guru banyak punya nanti. Karena pembangun kita mungkin bertahap itunya. Dalam waktu kita pertemuan rektor dengan ketua sebuah institusinya, itu bicaraan soal kenaikan gaji guru aja bicara. Memang orang yang berbicara gue pun juga dia dengan gaji guru aja. Tapi sampai ini kan di Malaysia, bagi guru itu tulis di itu 10 juta dan dapat perumahan. Nah di Malaysia nah di Arab Saudi guru itu diberikan rumah, diberikan mobil, dengan apa dengan mahal guru ini aja pembantu dikasih oleh Arab Saudi penggajinya bahwa si kau itu ini guru. Nah, di balik kita ini kan guru sudah mesti ada motor. Itu pun kiri dia. Nah, itu pun kan. Nah, itu pun kita sudah menikah itu. Sekarang mereka marah sama. Cuma yang kita masih heran, mereka itu mengarah ke sana. Ternyata 20% APBN itu masuk jadi guru, bukan punya guru. Nah, sekarang mereka tidak pantas kurang semangat, yang menyangkap sertifikasi guru. Sertifikasi ini kurang berarti yang bagi yang kemasa. Tapi nanti kayaknya sama dengan guru, cuma pencahannya tidak ada. Dan itu nanti itu serupanya. Itu dibebankan, yang hasil seminar itu. Nah, banyak itu nanti suatu satu. Karena gue beri kan, gue beri ilmu. Kul aliman, aw, muta aliman, aw sami'an, wala satu rabi'. Jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang menuntut. Karena aku orang mendengar dan jangan jadi orang yang sabar mendengar saja, menuntut saja, mengajar saja. Nah, di mana yang segala kita. Cuma kalau kita lihat kita ini karena kalau sibuk pekerjaan masing-masing. Wah, ada mana sejamnya dan sempat itu. Wah, ya itulah pekerjaan manusia ini. Bisukan pula kemarin kaget bully. Kenapa tadi apa-apa itu? Jadi kita mudah-mudahan nanti sewaktu itu duduk juga bersama-sama. Pahalanya berantem kita yang punya. Karena pahalanya ini hukum kan. Dan dengan pahala itu, maka kita akan mendapat beda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan buat kalian dan kita sekarang ini kuliah masjid sudah berkembang, itu banyak jemaah. Itu ternyata yang banyak menggerakkan ini jemaah mantabik masjid itu. Itu rata-rata diperhitungkan hampir 20% jemaah akan hadir. Jadi kalau 100 itu orang hadir. Rata-rata setiap di pedesaan. Jadi bersyukur kita, ada orang yang mau menggerakkan untuk pelanggan. Kelembagaan untuk jemaah masjid. Jadi posisi ini berlaku yang bersyukur itu karena orang bisa masjid sekali dan kembali masjid cukup. Ya kan? Tiba-tiba orang bisa masjid sekali, ya apa kita? Nah, Abu Hurairah tanya Rasulullah, ya Rasul, apa pekerjaan yang mulia yang pasti dan sudah? Tanya Abu Hurairah di Rasul, ya Rasul gampang, saya itu sujud jadi-jadi. Sedikit bayar berjamaah. Nah, amal kita orang langsung bayar, bisa ada orang nasi yang menolong banyaknya setelah sujud. Kita Allah Akbar, senyaman itu menolong banyaknya musawarahan, dan gentayangan dia yang sakit aja lah. Kita menolongan, yang menolong banyaknya akhir di kongger jadi, namanya. Dan ini banyak melatih sholat untuk mengkhususkan semuanya itu. Nah ini adalah sekalian kita bersama-sama, mudah-mudahan nanti kita ini anak kita, keturunan kita sekolahkan, dan tidak ada pendidikan agama. Sehingga nanti suatu saat mereka tahu bahwa agama ini penting dan kehidupan. Karena kita memang tidak tahu bahwa kenapa kita ada tahu. Ya kan, rezeki kita ada tahu. Ilmu yang dia Allah ada tahu juga. Kemudian yang kesehatan kita ada tahu juga. Dan apa namanya, penyakit kita ada tahu. Dan semua dari Allah SWT. Maka hanya ini, insya Allah, ilmu kita yang akan selesai kurna. Yang disebut dengan Husnul Khatimah. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah. Husnul Khatimah. Ya kan, sebenarnya. Memang ada pada Allah berbihar ya. Ya Allah, Allah berbihar, Allah berbihar ya. Berbihar, ya Allah berbihar. Ya Allah berbihar. Ya Allah berbihar, ya Allah berbihar, ya Allah berbihar. Ayo, aduh lagi kamu, nah, bahasa Indonesia, itu bahasa Arab, ini birhatnya itu kembali kepada nama Allah. Jadi Allah yang mengharapkan kita pada khusnul khatimah. Itu bahasa Indonesia itu, Allah berbihar. Nah, ini bahasa Indonesia kan lain bagi kita. Nah, yang menurut saya, ini menjadikan kita doakan dan kita menjadikan ilmu pengetahuan. Walaupun sudah suka, kayak aku ini kuat kan? Nah, aku mendengar, nanti gue kesimpulan ke TV kan, di mana lah? Tadi kayak barang yang lah, ada manfaatnya. Mana baca buku, ada bahasa, nah, sekarang kita tuh hati, baca buku itu kayak kacamata ini, setelah pasir ini, paling parah. Di sisi layak, belum mantap, ternyata bagi kami yang ini. Tapi satu saat, aku jalan ke seluruh umur 60 lebih, kemana yang kebukuan. Jalurang. Jalurang itu, dan sesuatu yang ada di sana. Cuma jauh, ada itu orang yang tak banyak kona, kaitan. Kenapa? Tentang-tentang tak banyak lupa, maka bagus mata ikan ini, ada kona, ada banyak pakai mata. Aku bagus dia, dia tahu aku akan melihatnya. Kenapa ya? Saat itu dia, dia melihat pak aku banyak aja. Kenapa? Dia melihat pak aku banyak aja, pak aku matanya. Nah benar, pak aku yang ini. Jadi bapak saya masih alumni dan melihat kota semuanya. Supaya ada mata ada apa. Pelajarannya sudah mohon maaf, terima kasih. Terima kasih pada Mursun Cipta hari ini, mudah-mudahan manfaatnya. Sekian, mudah-mudahan tapi wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Allah.